jalan menuju surga. Sangat gampang murah harganya. Mengapa, oh mengapa, masih banyak orang yang lupa jalan menuju neraka. Sangat sulit mahal harganya, anehnya banyak yang suka. Lupa akan adanya siksa. Jalan menuju surga, sangat gampang murah harganya. Sulit.